حرف ضاد، حرف ضاد، مخرجها tempat keluarnya. حافة اللسان مع الأضراس العليا، sisi lisan bertemu dengan gigi geraham atas. صفاتها صفاتnya. الجهر جلس. الرخاوة لمح. الاستعلاء تبل. الإطباق لنكت. الإصمات سسح. الاستطالة ممانجم. إخوة إيمان رحمن الله وإياكم. Kita lanjut ya. Makhraj huruf selanjutnya adalah huruf dhad setelah makhraj huruf shad. Makhrajnya disebutkan dalam matan Jazari bab makharijul huruf. Wadhadu min hafatihi idh waliha adrasa min aysara aw yumnaha واللام أدناها لمنتهاها. طيب bahwasanya واللام أي والضاد من حافته إذ وليا، bahwasanya huruf ضاد itu dari sisi lisan ya, sisi kanan ataupun kiri bertemu dengan gigi geraham atas ya. Min أيسار أو يمنها dari sebelah kanan atau sebelah kiri. Min أيسار maaf dari sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Dan ini berbeda makhraj dengan huruf dhad setelah ta. Ya, ketika huruf setelah ta dari ujung lisan bertemu dengan ujung gigi seri atas, tetapi ketika huruf dhad setelah shad ini dari sisi lisan bertemu dengan gigi geraham atas. Cara membacanya ada tiga. Pertama, sebelah kanan ya, samping atau sisi lisan ketemu gigi geraham kanan. Yang keduanya, sisi lisan kiri bertemu dengan gigi geraham kiri. Yang ketiga, dua-duanya dengan mengembangkan lidah menyentuh gigi geraham kanan dan kiri. Baik, aum, aum. Nah, sifatnya al-jahru, yaitu tidak mengalir nafas. Ar-rakhawah, cukup didorong. Al-isti'la'u, naik, maknanya tebal. Irti'adu lisan ilal hanaqil a'la, ya, terangkatnya lisan ke langit-langit atas. Kemudian al-ilbaqu, lengket ya. Kemudian al-ismatu susa, al-isti'talah. Nah, isti'talah ini khusus dimiliki huruf dhad. Hanya satu huruf ini saja memanjang, yaitu memanjangnya suara ya, dari sisi lisan sampai dengan ujung. Nah, dari membacanya aum, seperti ada ekor. Ya, seperti ada ekor. Al-jahru dibaca jelas tidak mengalir nafas, tidak za za za, tapi dha, dha, aum, dha, aum, di, aum, du. Nah, itu dia al-istithalahnya di situ. Aum, dha, aum, di, aum, du. Baik. ضَلِّ ضَلَّ مِنَ الْمُنِّ مَضِيضٌ ضَلِّ ضَلَّ ضَلِّ ضَلَّ مِنَ الْمُنِّ مَضِيضٌ